selama ini kita banggakan. Peluhku berujung duka yang tak pernah sedikit pun untuk aku bayangkan. Biarlah berlalu, lepaskanlah dusta yang selama ini ada dan membatasi. Cukuplah sudah air mata dan menyakiti hati. Bersemayam kelam di palung.